Al-haqqu munhasirun fihi wa ma khalafahu wa naqadahu fa innahu batilun li'annahum wasalu minal ilmi ila darajatil yaqin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pengingkaran orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Jadi orang yang mengingkari hari kebangkitan itu sejak zaman Nabi Muhammad pun sudah ada dan sampai sekarang. Dan biasanya orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan adalah awalnya mereka mengingkari adanya azab dan nikmat kubur. Orang-orang yang akan meyakini satu perkara itu kalau bisa mereka indra. Jadi betul-betul aqlaniyun. Ini orang-orang yang betul-betul berlandaskan dengan akal saja. Pokoknya yang bisa mereka indra itulah yang mereka yakini. Berkaitan dengan azab dan nikmat kubur bagi mereka, mereka enggak bisa cerna. Mereka enggak bisa indra. Jamaah sekalian rahimakumullah, itulah perbedaan orang-orang kafir dengan kaum muslimin. Di mana kita mengimani perkara gaib. Perkara-perkara yang tidak bisa kita indra. Kenapa kita mengimani? Karena Allah berfirman. Kenapa kita mengimani? Karena Nabi Muhammad bersabda. Bagaimananya perkara gaib itu? Enggak tahu. Wallahu a'lam bissawab. Tapi Allah yang menyebutkan. Nabi Muhammad yang menerangkan. Contoh untuk azab dan nikmat kubur. Nabi Muhammad yang bersabda. Ta'awadhu billahi min azabil qabr. Kata beliau, yakni berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Nabi Muhammad yang ngomong. Nabi Muhammad yang perintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Kata Nabi Muhammad SAW selengkapnya dalam riwayat Imam Muslim, "Laula alla tadafanu la da'awtullah ay yusmi'akum min adzabil qabr alladhi asma'u minhu." Kata beliau SAW, jika saja kalian tidak saling menguburkan satu sama lain, tapi kalian akan saling menguburkan satu sama lain. Ada yang meninggal, kita antar. Besok kita meninggal, kita diantar. Kalau enggak seperti itu, kata Nabi Muhammad, saya ingin sekali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperdengarkan kepada kalian azab kubur yang aku dengar. Cuman kalian akan warawiri kuburan. Kalian akan saling menguburkan satu sama lain. Artinya kalian akan bolak-balik kuburan. Coba kalian enggak bolak-balik kuburan. Saya ingin sekali berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian azab kubur yang aku dengar karena mengerikan. Diperdengarkan kepada Nabi Muhammad SAW azab kubur tentunya tidak setiap saat. Kala itu Nabi Muhammad diperdengarkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ta'awadhu billahi min adzabil qabr." Berlindunglah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Nabi Muhammad yang ngomong. Akhirnya para sahabat mengatakan, "Kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur." Bahkan semua kita ketika tahiyat, ketika bacaan innaka hamidum majid selesai, bukankah semua kita menambah dengan doa tambahan? Allahumma inni a'udzubika ila akhir. Kan ada azabul qabrnya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksa kubur. Nah, terkadang bisa jadi keyakinan ini diyakini oleh kaum muslimin bahwasanya tidak ada azab kubur. Tapi setiap hari dia ketika tahiyat baca minta perlindungan kepada Allah. Ini bukti bahwasanya Anda enggak ngerti dengan yang Anda sebutkan. Tidak percaya azab kubur, tapi setiap hari ketika tahiyat Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Loh, berarti ente enggak faham yang ente baca. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Padahal dia enggak yakin. Inilah perbedaan kaum muslimin dan kafirin. Kita mengimani perkara gaib, perkara-perkara yang tidak bisa kita indra selama itu firman dan sabda. Kalau orang kafir, harus mereka bisa indra dulu. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan berkaitan dengan perkara gaib, hilangkan pertanyaan dari benak kita semuanya tentang, atau hilangkan dua bentuk pertanyaan dari benak kita berkaitan dengan perkara gaib. Bagaimana dan kenapa? Bagaimana ya? Kenapa ya? Anda tidak akan dapat jawaban. Karena gaib. Allah memang tidak terangkan. Nabi Muhammad memang tidak terangkan. Kenapa? Karena mesti ada hikmah di balik itu, atau ketika diterangkan kita enggak faham. Apalagi berkaitan dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bertanya tentang bagaimananya sifat Allah berarti Anda bertanya tentang Allah-Nya. Sedangkan yang melihat Allah enggak ada. Yang mendengar dari orang yang pernah lihat Allah juga enggak ada. Tapi kita harus mengimani karena Allah menyebutkan Allah memiliki asma dan sifat. Kita harus mengimani. Inilah perbedaan kaum muslim dan kafir. Kemudian hilangkan juga yakni pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan perkara gaib. Jika ketika kita dapatkan jawabannya pun kita enggak ada manfaat. Belum pernah ceritakan ke pian. Dulu awal-awal zaman Facebook, ada yang kemudian menanyakan pertanyaan. Waktu itu di wall ya, artinya semua orang yang berteman dengan ulun harusnya bisa baca. Apa yang Allah lakukan sebelum Allah bersemayam di atas arsy? Saya tanya balik, manfaatnya apa buat kamu? Apa manfaatnya kalau kita tahu? Tidak ada manfaatnya. Anda tahu jawabannya Allah ngapain? Enggak ada manfaat. Makanya dalam surah Al-Anbiya ayat 23 Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya Allah melakukan apa, tapi merekalah yang ditanya. Ada perintah ini sudah dilakukan belum? Ada larangan itu sudah ditinggalkan belum? Kita harus yang ditanya sama Allah, bukan kita bertanya tentang perbuatan Allah. Salah, pertanyaannya sudah salah. Akhir-akhir ini sebagian di antara antum masih sekolah tentunya SMA, disuruh sama gurunya untuk cari dalil ngapain Jibril sekarang. Karena keyakinan kita, prinsip kita bahwasanya Jibril di antara tugas khususnya menyampaikan wahyu. Nabi Muhammad sudah meninggal. Lalu dia ngapain sekarang? Saya tanya balik dia, antum kalau tahu jawabannya apa manfaatnya? Enggak ada manfaatnya. Untuk iman antum enggak ada manfaatnya. Disuruh guru tetai, tanya guru antum. Pian Syiah kah? Gitu aja tanya. Karena ini pertanyaan-pertanyaan orang-orang Syiah. Sok-sokan ngomong tinggi soal agama supaya kita puyeng. Kami enggak puyeng. Kami tidak bertanya sesuatu yang gaib. Anda harus fahami itu. Bahwasanya ketika Allah tidak terangkan, Nabi Muhammad tidak terangkan, kami tidak tahu. Jawaban kami mudah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi basic semua malaikat Allah, semua mereka menyembah Allah. Itu tugas mereka. Jadi ngapain Jibril sekarang? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Enggak tahu. Karena perkara gaib. Begitu saya tanya seperti itu, tanya guru antum, apakah pian Syiah kah? Dan dia jawab, memang gurunya ada error dalam pemahaman agama. Pasti sudah kena syubhatnya Syiah. Ini pertanyaan-pertanyaan dari Syiah seperti ini. Mereka sok-sokan masuk perkara gaib. Padahal kita tidak punya ilmu tentangnya. Nabi Muhammad tidak terangkan tentangnya. Bahwasanya nanti ketika saya meninggal, Jibril akan ngapain? Enggak ada. Dan ketika tahu pun, Jibril sekarang ngapain? Tidak ada manfaatnya untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Yang harus kita pertanyakan pada diri kita masing-masing, syariat yang sudah ada ini sudah digawi belum? Gesen guru agamanya nih namun nonton. Pintar-pintar, Bang. Ya Allah. Ajarkan murid di SMA itu eksplorasi memang. SMP memang penanaman akidah. Ketika SMA explore lebih luas, cuman yang sudah jelaskan banyak. Ada rukun iman 6, Anda bisa explore lebih dalam. Ada rukun Islam 5, Anda bisa explore lebih dalam. Kemudian Anda bisa kerucutkan tauhid lebih dalam. Yang sudah jelas banyak. Anda nanya sesuatu yang gak jelas. Yang saya takutkan, dia memang bertanya-tanya dan dia tidak tahu, dia tugaskan muridnya biar pusing. Subhanallah. Gak ada manfaatnya, Pak. Gak ada manfaatnya. Mending cari dalil kenapa banyak kaum muslimin atau sebagian dari kaum muslimin, yakni yang berafiliasi ke paham tertentu, kalau kemudian berdiri dari rokaatnya, dia mengepalkan tangan. Hah, kan manfaat kalau begitu. Lalu muridnya nyari dalilnya, perkataan para ulamanya. Manfaat buat Anda untuk hukum fikih. Kenapa dikepal? Kan enak jadinya. Bertanya sesuatu tentang perkara gaib. Kasian muridnya. Dia setiap hari melihat, karena bercampur laki perempuan, dia setiap hari melihat temannya akhwat bertambah bunga setiap hari loh. pusing sudah dapat PR tambah pusingnya. Ya Allah, lalu ayah bulik-bulik nukar lem ya loh. Kenapa harus begini? Saya nggak tahu juga. Apakah lebih mantap menghisap seperti ini? Saya nggak tahu. Allah, ya Allah. Banyak yang lebih bermanfaat yang bisa Anda explore lewat murid-murid Anda agar mereka tambah luas pemahaman agamanya. Bukan bikin mereka tambah puyeng. Ini agama Islam, agama wahyu, agama ilmu, agama jelas, agama mudah difahami. Jangan bikin orang puyeng. Karena mungkin dia nanti pusing gitu ya, gak dapatkan jawaban dan ancamannya nilai. Stres dia. Bulik, nukar lem pulang. Ya Allah, setiap hari Anda bikin murid Anda ngelem ya. Walaupun setiap dihisap tidak bermanfaat karena yang dibeli cuma lem glukol ya. Lem kertas, lem fox. Jamaah sekalian rahimakumullah, atau diginikan enggak pusing-pusing juga tatanya lem yang terbuat dari nasi. Oh, enggak pusing. Wajah Anda malah mulus. Karena uap nasi. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah, orang tidak mengimani hari kebangkitan biasanya awalnya tidak mengimani azab dan nikmat kubur. Disitulah perbedaan orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib dan yang tidak. Selama Allah firmankan, Nabi Muhammad sabdakan, maka mereka mengimani. Walaupun mereka enggak bisa indra. Banyak hal yang tidak bisa kita indra. Ya jamaah sekalian rahimakumullah. Bebatuan, pepohonan, binatang-binatang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama tafsir, zikir mereka itu dalam bentuk suara loh. Tapi kita enggak bisa cerna. Tidak bisa kita dengarkan. Siapa yang punya batu akik? Siapa yang pakai? Dengarkan, ada. Dengarkan teteo. Nah, lain. Batu akik zaman TikTok ya. Ada tetep bunyinya aja, tapi lain zikirnya. Teteo ya. Ya Allah. Yang ada di sekitar kita, dan Allah sebutkan mereka berzikir, dan tafsiran para ulama mereka berzikir dalam bentuk suara, kita gak bisa indra tuh. Yang nyata-nyata kita berhadapan seperti ini, ulun ngomong saja, bukan perkara gaib, tapi ulun ngomong saja, pian gak bisa rasakan. Ulun sebenarnya tadi sakit perut, sampai sekarang sakit perut. Pian tahu sakit perut. Tapi yang ulun rasakan mungkin berbeda dengan yang pernah pian rasakan. Cuman pian kan gak bisa rasa yang sekarang ulun rasa. Berhadapan dan ulun ngomong. Apalagi ulun gak ngomong. Berhadapan dan ulun ngomong. Yang ulun rasakan sekarang sakit perut. Pian gak bisa rasa. Apalagi ulun gak ngomong dari sepanjang pengajian. Ulun tahan-tahan aja. Alhamdulillah syukur pian gak dengar. Karena terkantut-kantut misalnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Berhadapan kita, nyata kita tidak bisa indra yang ada di depan kawan kita. Ulun sering contoh kadang-kadang contoh yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin. Bahwasanya yakni orang terkadang tidur dan di dalam tidurnya ada orang yang mimpi indah, ada orang yang mimpi buruk. Tapi untuk orang yang ada di sampingnya, dia tidur. Padahal dia mimpi indah atau dia mungkin mimpi buruk. Tapi bagi yang di samping dia, misalnya kasusnya itikaf gitu ya, sebagian ada yang ngaji, sebagian ada yang sholat, sebagian karena lah mungkin dia rebahan dan tertidur. Yang di samping yang ngaji itu loh, di kanan dia ini mimpi indah, di kiri dia ini mimpi buruk. Tapi bagi dia yang sedang ngaji, ini tidur dua-duanya. Dia tidak bisa rasa yang dirasa oleh dua temannya. Padahal mimpinya sangat mengerikan. Mimpi buruk. Cuaca buruk. Mimpi buruk berarti kan. Jadi ada mimpi tapi cuaca buruk. Dan ini mimpi indah. Pokoknya indah lah pokoknya. Ada mimpi datang. Indah. Sorry. Mimpi indah. Antum gak bacakan pan jokesnya kan? Iya. Kena berarti. Oke. Indah pokoknya mimpinya. Menggandeng bini ya lo, menggandeng anak, bini pulang jalanan, pokoknya indah lah pokoknya. Walaupun seindah-indahnya mimpi, kalau pian perhatikan mimpi kita rata-rata hitam putih. Kalau pian perhatikan rata-rata mimpi kita itu jarang yang ya ini berwarna, apalagi high definition jarang. mesti hitam putih. Dan kadang-kadang ketika bangun, banyak di antara mimpi itu yang kita lupa, jarang kita ingat detailnya. Iya. Cuman terkadang unik, ada mimpi bisa disambung, ya bisa ya. Yo, jadi kayak serial mimpinya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ini mimpi indah, ini mimpi buruk. Tapi bagi yang ngaji di antara mereka berdua, ini tidur. Lah, ketika di dunia saja seperti itu Allah bisa berikan rasa kepada seorang yang lain tidak bisa rasa, apa bedanya dengan alam barzakh? Sama. Yang merasakan nikmatnya alam barzakh dengan kenikmatan yang dia dapatkan, ya si mayit, bukan kita yang masih hidup. Anda mau tungguin juga nih, ya jasad misalnya, Anda tungguin, tidak Anda tanam, tungguin, pokoknya ini kan orang soleh nih, kita tungguin. Gimana dia dapat nikmat? Gak tahu Anda. Atau sebaliknya nih orang bejat, kita tungguin. Gimana dia dapat azab? Gak tahu, yang merasakan dia. Bukan kita yang hidup. Tapi Allah firmankan, Nabi Muhammad sabdakan, bahwasanya ada azab. Wallahualam bissawab. Jadi orang biasanya mengingkari hari kebangkitan, karena rentetan iman kepada hari akhir cuma tiga. Iman kepada hari kebangkitan, iman kepada hari perhitungan dan pembalasan, iman kepada surga dan neraka. Walaupun di antaranya terjadi banyak hal. Tapi pondasinya pertama kali, iman kepada segala sesuatu yang terjadi setelah orang itu meninggal. Di antaranya azab dan nikmat kubur. Tidak mengimani hari kebangkitan, biasanya azab dan nikmat kubur mereka tidak meyakininya. Kenapa? Karena patokannya adalah indera. Harus mereka bisa indera dulu, baru mereka akan yakini. Enggak bisa di Islam seperti itu. Banyak perkara gaib yang harus kita imani, kita enggak bisa cerna. Itulah orang yang beriman. Jamaah, kalau semua orang bisa tahu, semua orang bisa cerna, semua orang bisa dengar, orang yang bejat kemudian dikuburnya diazab, semua orang akan beriman, jamaah. Semua orang akan beriman. Karena mereka tahu kalau melakukan salah, karena mereka tahu kalau orang itu berdosa, karena mereka tahu kalau misalnya kita bejat di dunia ini, dikuburnya sengsara. Akhirnya beriman semua. Lah, kalau beriman semua, neraka nganggur nanti. Gak masuk. Itulah bedanya yang beriman dan yang tidak. Oke, kata Syekh. Ketika Allah menyebutkan pengingkaran orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan dan bahwasanya mereka berpendapat semua yang diturunkan kepada Rasul Muhammad SAW itu tidak benar, maka di saat yang sama Allah menerangkan kondisi al-muwaffaqin, orang-orang yang diberikan taufik. Kita akan bahas nanti, yaitu para sahabat. Al-muwaffaqin minal ibad, orang-orang yang diberikan taufik, pelunakan hati dan jiwa. Hidayah paling tinggi kepada sebagian hamba Allah Subhanahu wa taala, wahum ahlul ilmi, dan mereka adalah orang-orang yang berilmu. Kita akan bahas nanti maksudnya adalah para sahabat. Wa annahum yarawna ma anzalallahu ala rasulihi minal kitab wa mashtamala alaihi minal akhbar huwal haq. Dan orang-orang yang berilmu ini, mereka berpandangan bahwasanya semua yang telah diturunkan kepada Rasul Muhammad SAW dari Alkitab, dan semua yang terkandung dari berita-berita dari Alkitab, semuanya adalah hak kebenaran. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ. Dan siapa yang lebih benar perkataannya dibanding Allah Subhanahu Wa Taala? Enggak ada. Makanya ulun lagi bahwasanya cerita-cerita dalam Al-Quran itu cerita-cerita yang benar, bukan cerita-cerita dusta. Dan Al-Quranul Karim bukan kitab suci yang fiksi. Ya, tidak lagi ramai. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Orang kalau misalnya membaca Al-Quranul Karim dan kemudian membaca cerita-cerita para nabi dan rasul atau umat-umat terdahulu, tapi kalau tidak didasari akan iman bahwasanya semua yang dia sampaikan Nabi Muhammad itu benar, ya kayak gini nanti hasilnya. Makanya di antara begitu banyak prinsip ketika seorang mengatakan saya bersaksi Muhammad Rasulullah, yang pertama harus membenarkan semua perkataan beliau. Itu prinsip. Entah itu tentang berita masa lalu, berita masa lampau, akan masa datang. Entah itu masuk akal atau tidak. Selama itu Nabi Muhammad yang ngomong, entah itu firman Allah yang beliau sampaikan atau sabda beliau sallallahu alaihi wasallam yang sahih, sami'na wa ata'na. Tidak boleh ada keraguan akan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau orang didasari dengan ini, gampang dia baca firman Allah. Tapi kalau awalnya tidak percaya, susah. Orang saja ya, padahal ya, orang kafir saja ya, bisa masuk Islam gara-gara membaca Al-Quran. Kenapa? Yang Nabi Muhammad sampaikan yaitu Al-Quran terbukti di ratusan tahun kemudian. Contoh apa itu? Siapa itu? Ya, marganya Moore ya. Ahli embriologi. Di awal tahun 90-an. Saya tidak tahu apakah dia akhirnya masuk Islam, tapi yang jelas dia menyebutkan akan kebenaran Al-Quran. Bagaimana laki-laki ini bisa tahu rentetan semua kejadian ketika perempuan itu hamil? Padahal ilmu di kala itu sudah cukup canggih di awal tahun 90-an, makanya ada ilmu tentang embrio, mereka pelajari, tentunya di Quran semua sudah ada detail. Gini, gini, gini, gini. Kata dia, dari mana laki-laki ini bisa tahu? Maksudnya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau bukan wahyu. Mikroskop saja ditemukan di tahun sekian. Ketika ada misalnya di zaman Nabi pun misalnya mikroskop, tidak akan juga kemudian bisa menembus kulit. Iya kan? Subhanallah. Ini malah ada seorang muslim pemikirannya rancu. Wallahu'alam bisa. Bahkan di awal surah Al-Baqarah semua kita baca itu. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab ini Al-Quranul Karim tidak ada keraguan di dalamnya. Makna yang lain kata Imam Katsir, jangan kalian ragu dengan Al-Quran. Itu makna yang lain. Tidak ada keraguan dalam Al-Quranul Karim. Makna yang kedua, jangan kalian ragu dengan Al-Quranul Karim. Tidak ada yang lebih benar dibandingkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu'alam bisa. Kemudian, ai al-haqqu munhasirun fi, yaitu maknanya kebenaran itu terkurung, terbatas terhadap apa-apa yang ada dalam Al-Qur'anul Karim, tentunya juga dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma khalafahu wa naqadahu fa innahu batil, dan segala yang menyelisih Al-Qur'an dan segala yang menentang Al-Qur'an mesti ia adalah sebuah kebatilan. Liannahum wasalu minal ilmi ila darajatil yaqin, karena mereka telah sampai kepada ilmu di derajat keyakinan yang tinggi. Siapa maksudnya? Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Kita baca. Tentunya Syekh di sini menyebutkan tafsir yang panjang, kenapa sampai para sahabat yakin. Ini begitu banyak sisi beliau tafsirkan kenapa para sahabat sampai yakin. Karena bukan lagi berita-berita yang Nabi Muhammad sampaikan benar terjadi. Mereka menyaksikan kedahsyatan Al-Quran dengan mata kepala mereka kala itu. Kenapa mereka kemudian yakin ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Okay. Kembali kepada kitab halaman 84. Kita akan berhenti di azan. Setelah azan kita tanya jawab. Karena teman-teman mau ada gontong royong lagi. Mau ada kerja bakti, mau nguruk tanah ya. Karena banyak ke lubang ya dari sana sampai pertigaan ya. Harus di kasihan mobil yang pendek-pendek kayak Agia itu kasihan. Bempernya kena ya. Sian banget. Kalau bisa ngomong itu udah mengumpat setiap hari nun. Oke. Jamaah sekalian rahimakumullah. Perhatikan halaman 84. Yang belum dapat kitab siapa? Angkat tangan. Angkat tangan aja. Rahman tolong dihitung. Wah, kayaknya 20 sih ada ya. Daftar saja sama Marhaman ya. Yang belum dapat daftar sama Mas Rahman ya. Yang akhwat juga daftar sama istrinya Mas Rahman. Daftar aja, dibagi sih enggak. Enggak, belum ada kitabnya, belum ada. Kita akan bagikan insyaallah. Yang pertama kali hadir ada? Ada yang pertama kali hadir? Tade. Oh, pemain lama semua berarti ya. Pemain cadangan? Jamaah, halaman 84. Yang belum punya kita bisa lirik-lirik punya temannya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalil nomor 18 yang membuktikan bahwasanya manhaj salaf para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhu ajmain adalah yakni hujjah dalil yang harus diikuti oleh yakni semua kaum muslimin. Wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika min rabbika huwal haqq. Dan orang-orang yang diberi ilmu, maksudnya para sahabat, berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad SAW, adalah benar. Karena orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan mengatakan yang dibawa Nabi Muhammad tidak benar. Tapi itu cuma ngomong doang loh ya. Disebutkan di banyak ayat, mereka hanya mengatakan dengan lisannya saja, tapi hati mereka enggak gitu. Mereka faham bahasa Arab, walaupun sebagian buta huruf. Bahkan mereka faham bagaimana Nabi Muhammad SAW, yang juga buta huruf. Dan mereka juga faham bahwasanya ini bukan perkataan manusia yang dia sampaikan ini. Ya, mereka hanya yakni muncul karena kebencian akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kemudian memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak benar ya. Karena basicnya benci. Kan, dan itu sudah konsekuensi. Anda membenci, Anda harus menghancurkan orang yang Anda benci, termasuk di antaranya yakni orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah berfirman dalam surah As-Saba ayat 6 ya. Dan orang-orang yang diberi ilmu berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu, hai Muhammad SAW, dari Rabbmu itulah yang benar. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Qatadah rahimahullah mengatakan, Imam Ahlus Sunnah, Imam Ahli Tafsir dari kalangan Tabi'in. Beliau mengatakan, mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ahlul ilmi, ahlul ilmi, para pemilik ilmu atau orang-orang yang berilmu dalam ayat Allah ini maksudnya adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka tahu akan kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Begitu banyak mereka, di kalangan mereka, masuk Islam karena mendengarkan Nabi Muhammad membaca Al-Quran. Termasuk di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan sahabat yang lain seperti Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu juga masuk Islam karena mendengarkan Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran. Imam Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan, Allah Ta'ala bersaksi bahwa mereka, yaitu para sahabat, adalah orang-orang yang telah diberi ilmu. Ini persaksian dari Allah. Jadi Imam Qatadah menafsirkan, orang-orang yang diberi ilmu, kenapa maksudnya ada para sahabat? Karena memang para sahabat adalah orang-orang yang Allah berikan ilmu. Allah bersaksi akan bahwasanya Allah berikan ilmu kepada mereka. Dan ilmu yang mereka dapatkan langsung dari makhluk yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza kharaju min indika qalu lil ladzina utul ilma madza qala anifan." Tetapi apabila mereka telah keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu yaitu para sahabat, "Apakah yang dikatakannya tadi?" Cerita singkatnya, orang-orang kafirin, orang-orang musyrikin, ketika mendengarkan Nabi Muhammad SAW membacakan firman Allah, mereka mendengarkan tapi bukan untuk mendapatkan ilmu. Disebutkan dalam tafsirnya ini. Mereka mendengarkan untuk menolaknya bahkan. Atau membacakan saja, sedikit aja. Surah Muhammad ayat 16. Perhatikan ya dari awal ayatnya ya. Wa minhum man yastami'u ilaika hatta idza kharaju min indika qalu lil ladzina utul ilma madza qala anifan. Ulaika alladzina taba'a Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Dan di antara mereka, maksudnya adalah di antara orang-orang munafik. Kafir tapi kafir keyakinan. Man yasami'u ilaika, ada yang di antara mereka mendengarkan kamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma taqulu istima'an wala an qabulin wala qiyan. Mereka hanya mendengarkan begitu saja, tapi bukan mendengar untuk menerima, tapi bukan mendengar bahkan untuk mempraktikkan apa yang mereka dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal mu'ridatan qulubuhum anhu, akan tapi sebaliknya hati mereka menolak. Apa nih? Dikit barang lagi lah. Atau adzan dulu, adzan dulu. Silakan adzan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الصلاة Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Dan di antara mereka, masih tafsir singkat surah Muhammad ayat 16. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan kepadamu, tapi bukan mendengar untuk mengikuti, akan tapi mendengar untuk sebab penolakan. Hatta idza kharaju min indika, hingga ketika mereka keluar dari sisimu, keluar dari majlis. Qalu lilladzina utul ilm, mereka mengatakan, bertanya, disebutkan di dalam tafsirnya, mustafhimin amma qulta, mereka bertanya kepada orang-orang yang telah diberikan ilmu, maksudnya para sahabat, madza qala anifa, tadi Muhammad ngomong apa sallallahu alaihi wasallam. Jadi padahal mereka mendengar pertama kali, tapi mereka mendengarkan bukan untuk mengikuti. Begitu keluar dari majlis bersama Rasulullah, karena mereka munafik, mereka ada bersama Rasulullah SAW. Begitu keluar dari majlis Rasulullah SAW, majlis Rasulullah ya. Aduh, gimana ya? Ya pokoknya itu ya maksudnya ya. Bukan yang jaketnya di mana-mana itu, bukan. Ih, jabang pakai jaketnya lah. Oh, pakai jaket brokok. Ini maksudnya apa ini jaket antum ini? Wallah alam bisa. Artinya nama itu enggak penting. Intinya praktek. Nama enggak penting. Intinya praktek. Apakah Anda betul-betul pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mau Anda namakan kelompok atau grup Anda atau kajian Anda cinta Rasul, cinta Rasul banget, terserah. Terserah. Tapi prakteknya, apakah Anda betul-betul pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mungkin mereka ya hanya diberi jaket ya. Mereka enggak paham makna tulisannya itu ya. Oke, kembali pada bahasan. 8:15 sudah harus selesai. disebutkan ulun tadi mau ngomong apa ya? Ketika mereka keluar dari sisi Rasul, maksudnya dari majlis Rasul, mereka bertanya kepada para sahabat, mustafhimin amma qulta. Kata Syekh, mereka bertanya tentang apa yang kamu katakan tadi dengan mengatakan, madza qala anifa. Dia tadi bicara apa? Dia tadi ngomong apa? Kata Syekh, disebutkan di sini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika alladzina taba'allahu 'ala qulubihim wattaba'u ahwaahum. Mereka adalah orang-orang yang telah Allah tutup hatinya dan mereka mengikuti hawa nafsunya. Perhatikan di sini, ini bahaya ya. Nasihat untuk kita tentunya. Memang ayat ini menceritakan orang-orang munafik. Tapi ini nasihat untuk kita. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sab. Ada kaidah dalam memahami Al-Qur'an, ibrah itu dengan keumuman lafaz, bukan karena kekhususan sebab. Mungkin kejadiannya waktu itu bersama Rasul, tapi faedahnya untuk semua kita. Jangan sampai ada penolakan akan sabda Nabi Muhammad SAW, karena Allah bisa tutup hati Anda. Jangan sampai ada pengingkaran akan sabda Nabi Muhammad SAW, karena Allah bisa tutup hati Anda. Hingga siapapun yang menyampaikan kepada Anda ilmu, firman Allah, sabda Nabi Muhammad, semuanya tertolak. Kenapa? Sudah Allah tutup. Makanya berbahaya mendustakan satu sabda, itu berbahaya. Karena mendustakan satu sabda Rasulullah SAW, itu sama seperti mendustakan semuanya. Jadi kalau ada hadis enggak masuk akal Anda, kalau ada hadis bagi Anda mungkin tidak relevan dengan zaman, tugas Anda nuntut ilmu. Bagaimana cara memahami hadis itu? Bukan langsung Anda tolak. Gimana ya cara memahaminya? Dan Imam Syafi'i di antara pionir untuk yang demikian. Beliau punya karangan buku Mukhtalaful Hadis. Selain kitab beliau yang terkenal Al-Um untuk fikih, Ar-Risalah untuk usul fikih, ada namanya dalam ilmu hadis, yakni Mukhtalaful Hadis. Saya tidak tahu apakah sudah diterjemahkan atau tidak. Beliau terangkan di dalamnya ayat-ayat, hadis-hadis yang sepertinya bertentangan satu sama lain, atau yang bagi sebagian orang tidak relevan dengan zaman, atau bagi sebagian orang yang ketika mengukurnya dengan akal enggak masuk. Beliau terangkannya ilminya sudah lama. Beliau meninggal tahun 204 Hijriah. 1200-an tahun yang lalu beliau sudah karangnya beginian. Kita tinggal baca. Kalau Anda belum paham, belajar. Kalau belum masuk akal Anda, berarti akal Anda yang kurang. Bukan Al-Qur'annya salah. Kalau Anda belum paham, bukan berarti kemudian Al-Qur'an atau hadis yang kemudian yang kurang. Tidak. Akal Anda, semua akal kita, kemampuan kita, belum maksimal. Maka harus maksimal dengan belajar. Gitu ya. Ay khatama alaiha wa sadda abwabal khairil lati tasilu ilaiha. Mereka adalah orang-orang yang telah Allah tutup hatinya. Karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Allah tutup dari mereka pintu-pintu kebaikan. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkaitan dengan hati ini, kata beliau, hati ini, bendanya itu jantung, itu seperti gelas. Kamu isi dengan kebaikan, keburukan tidak bisa masuk. Karena penuh dengan kebaikan, keburukan tidak bisa masuk. Tapi sebaliknya kamu isi dengan keburukan, kebaikan tidak bisa masuk. Dan diantaranya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di antara sebab terkadang kita susah untuk menjalankan ketaatan dan melakukan kebaikan. Kamu isi hati itu, kata beliau, dengan sunnah, bid'ah enggak bisa masuk. Makanya siapapun di antara teman-teman yang sudah belajar, mana yang tuntunan, mana yang tidak, Anda mau rayu bagaimanapun mereka enggak akan belok. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan sunnah. Tidak akan kemudian mereka belok. Sebaliknya. Dan pian dapatkan mungkin di teman-teman piannya. Yang ini yang kita takutkan. Allah sudah tutup hati mereka. Karena penuh hatinya dengan kebid'ahan. Penuh dengan semua amal yang tidak pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Anda sampaikan sunnah, tertolak. Maukah kita demikian? Tentu tidak. Dan jangan kemudian dimulai. Jangan yakni mencoba-coba. Ada pertanyaan salah satu di antaranya nanti seperti itu ya. Bagus ya. Wallahu a'lam bishawab. Kembali pada kitab, kita sebutkan secara cepat. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, Allah Ta'ala bersaksi bahwa mereka yaitu para sahabat adalah orang-orang yang telah diberi ilmu. Allah berfirman, "Hatta idza kharaju min indika qalu lil ladzina utul ilma madza qala anifan." Tetapi apabila mereka telah keluar dari sisimu, yaitu orang-orang munafik tadi yang dengerin tapi mereka bukan untuk menerima. Mereka berkata kepada orang yang telah diberikan ilmu yaitu para sahabat, "Madza qala anifan?" Apakah yang dikatakannya tadi? Enggak masuk. Kenapa? Karena tidak mendengarkannya. Wallahu a'lam bishawab. Dan firman Allah Subhanahu wa taala juga dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Perhatikan keterangannya. Apakah ilmu di sini semua ilmu? Hukum lam dalam lafaz al-ilmu, utul ilma, hukum lam, alif lam di situ, bukanlah untuk menunjukkan istighraq, seluruh ilmu. Bukan itu maksudnya. Dalam pelajaran bahasa Arab ada bab al, el-dul. Ada bab al, alif dan lam. Ada maksudnya dalam bahasa Arab. Ketika ia menjadi ma'rifah. Karena ilm, ilmu, macam-macam. Al-ilm, ilmu itu, spesifik. Tapi begitu juga ada alif lam seperti ini, maksudnya pun banyak. Kata Syekh, huruf lam dalam lafaz al-ilmu dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mujadilah ayat 11 ini bukanlah untuk menunjukkan al-istighraq. Maksudnya semua ilmu Allah akan tinggikan semua orang yang berilmu. Enggak, bukan ilmu itu yang dimaksud. Kan ayatnya Allah akan meninggikan orang yang beriman dan yang memiliki ilmu beberapa derajat. Apakah ilmu maksudnya di semua ilmu? Orang yang juga jago dalam ilmu A, B, C, dan D. Di luar ilmu agama sama? Enggak. Bukan itu maksudnya. Disebutkan. Tetapi untuk al-ahad atau ilmu tertentu. Spesifik. Apa? Agama. Apa itu agama? Ilmu agama? Qala Allah. Qala Rasulullah SAW. Firman Allah. Sabda Nabi Muhammad SAW. Maksudnya ialah ilmu yang dengannya Allah mengutus nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila mereka telah diberikan ilmu semacam ini dari Allah lewat nabinya, maka mengikuti mereka yaitu para sahabat adalah wajib. Kenapa? Karena mereka diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, apabila seorang mukmin yang berilmu memperhatikan perkataan ahli filsafat dan selain mereka yang padanya ada kesesatan dan kekufuran, maka ia akan mendapati bahwa Al-Quran dan As-Sunnah telah menyingkap keadaan mereka, menjelaskan tentang jati diri mereka dan membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Ilmu khayal ya, ilmu khayalan ya, dari para ahli filsafat ya, ilmu akal ya. Hal ini menunjukkan bahwa para sahabat adalah orang yang paling tahu tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana mereka adalah orang yang paling menegakkan jihad dalam memerangi orang kafir dan munafikin. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa para sahabat adalah orang yang paling baik hatinya dan paling sempurna ilmunya. Dan hal ini sedikit pada orang-orang yang belakangan. Tentunya ini cuma dua hal dari banyak hal yang disampaikan Abdullah bin Mas'ud tentang bagaimana beliau mensifati para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kata beliau radhiyallahu anhu, "Man kana minkum muta'assiyan," selengkapnya, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarra hadhil ummati quluban wa aqmaqaha ilman wa aqallaha takallufan wa aqwama hadyan wa ahsanaha halan. Qaumun ikhtarahumullah subhanahu wa ta'ala li suhbati nabiyhi wa li iqamati dinihi. Fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim." Ada rujukannya di sini, di mana perkataan itu? Sebuah athar dari Abdullah bin Mas'ud mensifati para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, barang siapa di antara kalian ingin menjadikan satu generasi sebagai panutan, maka jadikanlah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling jarang salahnya, paling lurus petunjuknya, paling baik keadaannya karena hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya dan untuk menegakkan agamanya. Maka kenali mereka, kenali keutamaan mereka, karena sesungguhnya mereka berada di atas jalan yang lurus, manhaj as-salaf. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat adalah orang yang paling adalah orang yang pertama kali mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah imam pemimpin manusia dalam hal ilmu. Mereka telah diberi pemahaman nas dalil Al-Quran dan juga sunnah, tafsirnya dan mizan atau timbangan, sehingga kita wajib kembali kepada mereka dan mengikuti mereka. Radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulia dengan manhaj salaf. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ini kita baca cepat dan juga jawab cepat ya. Jika pertanyaannya apakah hukum, maka jawabannya boleh, haram, gitu-gitu aja ya. Oke. Yang pendek-pendek dulu deh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiikum, Ustaz. Fiikum barakallahu. Kenapa setiap pembacaan surah saat salat bismillahnya disirkan? Karena Nabi Muhammad melakukannya demikian, walaupun tentunya di momen yang lain Nabi Muhammad juga terkadang menjaharkannya. Lakukan ini sesekali, lakukan itu juga sesekali. Dua-duanya boleh. Wallahu a'lam bishawab. Tapi dari semua momen Nabi Muhammad lebih sering mensirkannya, tidak membacanya jahar. Tapi beliau baca. Ingat ya, ketika imam dimanapun Anda berada salat, kemudian dia tidak menyuarakan bismillahnya, bukan berarti dia enggak baca. Enggak, tapi dia sirkan, dia rahasiakan, dia baca pelan sedikit, bahkan mungkin Anda bisa dengar dia baca sedikit bismillah. Tapi bukan bismillah, enggak. Tapi ketika dia melakukan, no problem, enggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini nasihat untuk para imam ya, atau ulun misalnya, atau kemudian Ustaz Farhan atau yang lain. Ketika Anda ditunjuk untuk menjadi imam di masyarakat yang umum, jaharkan aja. Kenapa? Karena yakni kita menghindari fitnah yang terjadi itu lebih dikedepankan dibandingkan kita kemudian yakni mempertahankan pendapat yang kita ambil ketika mensirkannya setiap hari. Sekarang kita dalam kondisi yakni di tengah masyarakat ramai, dan kita tahu bahwasanya mungkin tidak semuanya tahu akan bab ini. Maka baca aja bismillahirrahmanirrahim, baca jelas. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang bacanya bagus ya, bismillahirrahmanirrahim, alif ba, bismillahnya luar biasa. Kadang-kadang ta'awuznya gini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ta'awuznya mantap, bismillahnya mantap, sekalinya hanya baca ikra ya ba ya. Ba. Ada ainnya di samping ba-nya ya. Hati-hati kalau beli jam tangan merek Rado tapi murah, jangan-jangan Anda pakai kaca pembesar, itu ada komanya di ujung. Rado. Di falsu. Apakah orang yang mencela sunnah, Rasulullah itu termasuk orang yang mengingkari sabda Rasul? Bukan mengingkari. Mengingkari itu menolak. Mengingkari menolak, tapi tentunya mengingkari levelnya lebih tinggi. Mencela lebih rendah, cuman sama dalam dosa. Ini dosa-dosa al-mukaffirah, dosa-dosa yang bisa mengeluarkan Anda dari Islam. Tentunya setelah ditegakkan hujjah. Jangan sampai Anda mencela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Anda di atas ilmu. Kalau Anda mencelanya karena Anda bodoh, ya tentunya termaafkan. Tapi kalau Anda mencela kemudian sudah ada yang ngasih tahu dan Anda faham, masih Anda mencela, kita takutkan Anda keluar dari Islam. Ingat sahabat dulu. Ingat sahabat dulu, para penghafal Al-Quran, kala itu mereka ikut untuk pergi perang ya. Dan sebagian di antara mereka disebutkan ya, badannya tidak atletis lah ya, para penghafal Al-Quran. Ya, saya tidak ingin bilang gendut karena takutnya kita mencela sahabat. Yang jelas badan mereka tidak seperti yang lain. Tapi mereka pengen ikut perang. Kemudian 9 orang dari kalangan orang-orang munafik, ingat ya, ini orang munafik juga ikut perang. Karena mereka diketahui ya para sahabat juga. Orang enggak tahu mereka aslinya kafir. Mereka mengejek para sahabat Nabi Muhammad SAW, para penghafal Al-Quran itu. Mereka mengatakan, kita enggak pernah ya lihat orang yang paling takut kalau perang, tapi rakus kalau makan dibandingkan mereka ini. Dengan mengisyaratkan doang. Mereka bahkan enggak tunjuk, tapi mereka mengisyaratkan orang-orang tertentu yang ada di belakang mereka. Ya. Pembicaraan mereka ini dengar oleh seorang sahabat. Dan kata dia, saya akan sampaikan perkataan kalian kepada Rasulullah. Dan ketika disampaikan, turun firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Surah Taubah. Tolong dibukakan surah apa itu. Sebab ayat itu turun. Katakan wahai Muhammad kepada mereka. Apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan Rasulnya, mereka mengolok-olok? Perhatikan. Apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan Rasulnya, mereka mengolok-olok? Lah, mereka kan ngolok-olok sahabat. Ayatnya apa? Allah, ayatnya, Rasulnya. Enggak ada sahabat. Kata para ulama tafsir, ini bukti bahwasanya para sahabat Nabi Muhammad bagian dari agama ini. Karena kasusnya para sahabat sebenarnya. La ta'tadhiru, kalian tidak perlu minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah iman kalian. Kali itu mereka yang memegangi Nabi Muhammad SAW dan Muhammad berlalu dengan kudanya, mereka sampai terseret-seret dengan mengatakan innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kami cuma main-main, kami cuma sendau gurau. Enggak bisa sendau gurau untuk urusan agama ini. Bukan seperti canda yang sering disampaikan, maksudnya ayat Allah. Enggak bisa. Bayangkan jemaah, kalau orang sudah tahu, sudah faham, disampaikan dan lanjut dia dengan kemudian yani, mencela sunnah Rasulullah. Ingat ya, Anda mencela orang yang menjalankan sunnah. Inti yang Anda cela itu Rasulullah yang mereka ikuti. Anda mencela orang yang memelihara jenggot. Anda mencela orang yang memelihara celana di sepatah kaki. Anda mencela orang yang memelihara akhwat, yang memelihara yani, kemuliaannya dengan pakaian full tertutup habis. Tahukah sebenarnya yang Anda cela adalah yang mereka ikuti. Bukan orang ini. Yang mereka ikuti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis bahaya. Barakallahu fikum wa sattu fikum barakallahu. Dikit lagi. Bagaimana menggabung dua pernyataan ini? Siap, ngajak lu mikir. Enggak apa-apa. Ustaz tidak maksum, jadi jangan telan perkataannya bulat-bulat. Siap. Dan perkataan kedua, bagaimana cara menggabungnya ya? Ini kayaknya penanya kena syubhat ini ya. Dan yang kedua, kita harus yakin akan kebenaran ilmu yang sedang diambil. Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika Anda nuntut ilmu dari seorang ustadz yang menyampaikan kepada Anda ilmu, ustadznya mesti yakin menyampaikan ilmu yang dia sampaikan. Enggak mungkin dia ragu-ragu. Untuk juga kemudian menanamkan keyakinan pada pian semua. Selama yang dia sampaikan firman Allah, enggak ada salah firman Allah itu. Selama yang dia sampaikan sabda Nabi Muhammad yang sahih, tidak ada yang salah dengan yang dia sampaikan itu. Individu ustadznya pasti salah, lawang dia manusia. Tapi ketika dia menyampaikan firman Allah, sabda Nabi Muhammad, dengan pemahaman salafus salih, ini yang kita bahas intinya. Cara memahami yang benar. Maka Al-Quranul Karim, sabda Nabi Muhammad SAW jauh dari kesalahan. Allah menjaganya dan Allah yang berjanji untuk menjaganya. Individu ustaz, ya pasti bersalah. Wallahu alam bissawab. Kalau dia menyampaikan firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan pemahaman yang benar, maka perkataan yang pertama ini adalah syubhat dari orang yang tidak setuju saja dengan ustaz itu. Jangan ambil bulat-bulat. Enggak ngambil bulat-bulat. Enggak. Kita hanya mengambil kebenaran yang dia sampaikan. Dan dia menyampaikan firman dan sabda. Wallahu a'lam bissawab. Jadi perkataan ustaz ini seperti bakso kayaknya ya. Oke. Jamaah sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis dari Nabi Muhammad SAW mengatakan setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Bagaimana memahami maksud hadis tersebut? Apakah maksud dari hadis tersebut tertentu pada suatu yang umum seperti mengerjakan ketaatan dan lain-lain, atau secara khusus bagi mereka yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah? Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, jawabannya ada di hadis itu sendiri. Jadi ketika Nabi Muhammad bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba," semua umatku itu masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa itu orang yang enggan? Kata Nabi Muhammad, "Man ata'ani dakhalal jannah, wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku, dia masuk surga. Yang bermaksiat kepadaku, itulah yang enggan. Jadi itulah jawabannya dari sabda Nabi Muhammad sendiri. Yang dimaksudkan dengan yang tidak masuk surga Allah, yang enggan masuk surga Allah, yang bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ancaman ya. Ini ancaman. Apakah kita bisa memastikan? Enggak. Sekarang nih misalnya ini ada orang melakukan amalan Nabi Muhammad tidak pernah ajarkan. Pasti neraka? Enggak bisa. Mungkin di akhir hayat dia taubat. Tapi Anda terancam akan ini. Yang Nabi perintahkan, dia tinggalkan. Yang Nabi Muhammad larang, dia terobos. Yang Nabi Muhammad tidak pernah ajarkan, dia bikin-bikin. Ini semuanya terancam. Apakah kita pastikan? Enggak. Karena orang kemudian bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala akhir hayatnya, dan surga Allah dia dapatkan. Makanya Anda tidak boleh katakan kepada teman-teman misalnya, apalagi teman Anda mungkin mereka belum faham. Ketika mereka melakukan yakni perbuatan bid'ah, heh, neraka ente. Enggak bisa gitu. Wallahu alam bisawab. Terkadang karena segelintir orang yang mengatakan seperti seakan-akan memastikanlah, mereka akan mengatakan bahwasanya kita yang memegang surga. Enggak, padahal itu ancaman. Cara Anda menyampaikannya salah. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tolong jelaskan apa itu mutasyabihat dan bagaimana ciri-ciri orang yang mempunyai pemahaman mutasyabihat. Mutasyabihat itu pada ayat ya. Tasyabaha ya tasyabahu tasyabuhan. Yani ayat-ayat yang serupa. Mutasyabih ayat-ayat yang serupa. Memiliki begitu banyak makna. Firman Allah banyak yang jelas. Bahkan semua orang bahkan dengan terjemahan pun dia faham. Tapi ada ayat-ayat yang faham hanya para ulama. Dan mereka menerangkan itulah gunanya baca tafsir. Wallahu a'lam bisawab. Sampai contoh misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in minkum illa wariduha." Allah berbicara tentang neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, tolong carikan ayat ayat dan surah apa ini? "Wa in minkum illa wariduha." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali kalian pasti memasukinya. Allah berbicara tentang neraka dan Allah mengatakan, "Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali kalian pasti memasukinya." Gimana? Kalau kita tidak baca tafsirnya, bahkan mungkin kemudian membaca hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan maksudnya, kita akan salah faham. Ngapain kalau begitu beramal? Bakal masuk neraka juga? Enggak. Tahu-tahunya maksudnya adalah, dan ini diketahui dari firman Allah, dan baca tafsirnya, dan juga dari keterangan Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya. Maksudnya adalah, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan memasukinya, mendatanginya. Karena semua kita akan melewati as-sirat. Itulah maksudnya. Semua kita akan melewati salat. Dan dia dibentangkan di atas neraka Allah SWT. Bukan masuk. Allah Nabi SAW. Bukan mutasyab. Ada tanya di sini. Mutasyabihah. Berarti identik dengan ayat. Kalau pemahaman mutasyabihah enggak ada. Pemahaman syubhat atau syubhah. Iya, pemahaman yang rancu. Ya. Allah Nabi SAW. Kalau Anda bertanya ciri-cirinya, pengikut hawa nafsu ciri-cirinya. Orang yang berkata tentang firman Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW dari kantongnya sendiri. Biasanya kena syubhat seperti. Ingat ya, syubhat identik dengan pemikiran, syahwat identik dengan kelezatan yang masuk mulut, kemudian dinikmati perut dan sekitarnya. Terakhir ya, ini talimpuana. InsyaAllah PN juga sudah siap ya. Ya, ini Pian juga pasti pakai baju spare ya, sudah siapkan baju ya, karena habis ini kita akan ngangkat-ngangkat ya. Ngangkat apa? Ah, itu pasir. Bukan ngangkat derajat dan harkat dan martabat ya. atau ngangkat sebagian ikhwat jadi menantu Anda, ya bukan. Tadi surat Maryam, Maryam 71, yang wa in minkum illa wariduha. Kalau yang sebelumnya At-Taubah ayat 65-66, ya. Siap. Makanya saya selalu bertanya, kalau dulu ada komputernya khusus langsung Ayahanda Haji Hamsan, berapa? Segini. Subhanallah. Tidak ada penggantinya, ya. Tolong ada penggantinya, ya. Tips dari beliau, beliau baca Al-Quran setiap sebelum tidur. Haji Uwah yang mengatakan ke saya, dia bertanya rahasia kenapa beliau bisa hafal ayat-ayat dan nama surah itu. Tapi kalau disebutkan dalam bahasa Arab, beliau enggak faham. Anda sebutkan terjemahannya, ini. Subhanallah. Dan waktu itu umur beliau meninggal itu 67-68. Orang dengan umur seperti itu sudah lemah nih harusnya. Tapi subhanallah, karena diulang-ulang setiap hari dibaca, ingat. Itulah Al-Quranul Karim. Dia lebih cepat hilang dibandingkan unta dari ikatannya. Kalau Anda tidak jaga, lepas semuanya. Saya di antara yang tidak jaga, berarti kan lupa saya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa menjaga sama-sama, ya. Dan juga bisa menjaga yakni istri kita, ya. Atau orang yang kita sayangi, ya. Jangan sampai kalah dengan bawang bombay, ya. Kalau yang tidak paham berarti tidak berteman dengan saya dan Anda tidak update, ya. Ya Allah, ada akhwat kayak itulah. Jadi bawang bombay kemudian digambarnya smiley mata lawan dandaknya tokomel pandir, ya Allah. Baik ikhwan jadikan kawan bepandir, tapi jadi suami. Bepandir setumat pian, oh bisa diserang, ya. Yeah. Itu ikhwan. Maksudnya sudah jadi suami. Dia pengen ngajak bicara macam-macam, ding, isuk jajan. Bapak kita bapak, kita laksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenai tentang zikir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai tentang zikir, bagaimana menurut Ustadz tentang berzikir menggerakkan badan seperti kepala mengangguk bahkan sampai badan bergoyang. Nah, zikir TikTok nih, ya. Zikir TikTok nih, karena ada alunan musiknya juga, ya. Jangan lupa lip-syncnya, ya. Dan hal ini saya pernah melihat di video teman saya yang sedang melakukan hal bijak, siang. Dan saya pernah melihat salah satu video di media sosial bahwa zikir menggerakkan badan ada dalilnya. Mantap. Yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu mantap. Bagaimana menurut pandangan Ustadz mengenai hal ini? Karena kasihan yang masih awam terhadap termasuk saya. Siap. Saya nanya akal sehat antum lah, ya. Salah satu khulafa ar-rasyidin berani kemudian menginvent bikin satu cara berzikir di luar yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Mungkin enggak? Masuk enggak ini? Al-Khulafa Rasyidin bukan sahabat standar. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, ala tardha min manzilati Harun min Musa, kepada Ali bin Abi Thalib, tidakkah kamu rela wahai Ali, kedudukan kamu itu di sisiku sama seperti Harun di sisi Nabi Musa. Kata para ulama, maksudnya kalau setelah aku ada nabi, kamu orangnya. Tapi Nabi Muhammad langsung tutup, illa annahu laisa ba'di nabi, tapi ketahuilah semuanya setelahku tidak ada lagi nabi. Artinya kalau ada, ente orangnya. Mulia sekali Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Dan itu menantunya, subhanallah. Menantu macam apa kemudian? Ya. Na'udzubillah. Oke. Tanazzulan bil khasam. Kita ikuti, oke. Dalilnya benar. Ali bin Abi Thalib mengajarkan seperti itu. Satu orang sahabat menyelisih 114 ribu sahabat. Gimana? Ya. Ini cuma tanazzulan bil khasam. Ini cuma ikut pendapat Anda. Oke, kita benarkan. Kita benarkan. Ali yang mengajarkan zikir goyang-goyang dengan headbang. Wah. Wah, mantap, ya. Oh, sampai yang ngeces, ya. Subhanallah. Atau jadi headbang campur ska juga, ya. Tahu enggak musik ska antum? Enggak perlu tahu. Awal 90-an itu ramenya, sekarang enggak ada lagi. Pokoknya reggae tapi dipercepat gitu aja udah. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita katakan tanazul bil khasam. Kita yakni tanazul, kita ikut pendapat lawan. Oke, betul hadisnya. Atsar dari Ali bin Abi Thalib. Tapi apakah kita ikuti? Enggak. Kenapa? Dia menyelisihi ribuan sahabat yang lain yang tidak melakukan. Wallahu a'lam. Tapi tanazul bil khasam ini enggak benar. Kenapa? Karena tidak ada dalil. Ini buat-buat. Untuk membenarkan apa yang mereka lakukan, mereka bikin-bikin. Sudah kita bahas dari pertama siapa para sahabat. Mungkin mereka benar berani mendatangkan satu syariat yang Nabi Muhammad tidak pernah ajarkan? Enggak akan. Lawang ilmu mereka paling dalam. Wallahu a'lam bissawab. Jadi, yakni orang kalau ingin membenarkan apa yang mereka lakukan, terkadang yakni mereka bisa yakni berdusta sana sini. Wallahu a'lam bissawab. Sekalipun benar, misal walaupun tidak benar, sekalipun benar, maka perbuatan seorang sahabat menyelisih seribu atau Nabi Muhammad meninggalkan 114.000 sahabat. Tidak ada riwayat dari sahabat yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Praktek Abdullah bin Umar bin Khattab ketika beliau tatabbu mengikuti semua jejak Rasulullah. Nabi Muhammad pernah kemana, dia ke sana. Nabi Muhammad pernah ngencing di mana, dia ngencing di sana. Nabi Muhammad pernah tidur di mana, dia tidur di sana. Yang seperti ini saja yang menjadi dalil oleh sebagian orang untuk tempat-tempat keramat. Para sahabat di zaman itu tidak ada yang setuju dengan perbuatan Abdullah bin Umar bin Khattab. Tidak ada yang setuju. Padahal dia melakukannya hanya ingin mengingat, yakni perjalanan Nabi Muhammad karena dia sering ikut. Nabi Muhammad pernah ke sini, beliau tidur, tidur dia di situ. Ya, disebutkan dalam ceritanya sampai di mana Nabi Muhammad pernah buang air, dia ikut buang di situ. Tapi bukan untuk ibadah. Orang sekarang kemudian tempatnya enggak jelas pernah didatangi Nabi Muhammad atau tidak, tatonya kemudian jadi tempat ibadah. Tatonya karena isu saja, sana ada kuburan keramat. Padahal ketika dikeduk isinya cuma 2 kayu. Nah, orang cuma bikin-bikin. Kemudian iklan MLM mulut lewat mulut langsung dikunjungi. Wah, kuburan keramat. Habis jalan Kampung Melayu tuh jalan keramat. Sorry. Padahal dusta semuanya, ujungnya fulus. Wallahu a'lam bissawab. Para sahabat kala itu tidak setuju, bahkan Umar bin Khattab bapaknya tidak menyetujuinya. Kala itu orang yakni warawiri datang dan pergi mendatangi pohon di mana para sahabat dulu pernah berbaiat dengan Nabi Muhammad, ditebang sama beliau. Pohon bersejarah tebang. Kenapa? Beliau ingin menjaga akidah kaum muslimin. Ngapain nanti warawiri sini? Enggak ada keutamaan apapun. Bersejarah oke. Tebang sama beliau radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu. Wallahu a'lam bissawab. Ini bisa disampaikan, maaf terimpua. Mudah-mudahan bermanfaat salat dan khilaful umar. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.